Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa alahu wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Alafu minkum tadi sore lupa. Tadi saya lupa. Kita lanjutkan poin yang ketiga dari nawasib adalah idzan. Qala asyrahimahullahu ta'ala ats-tsalitsu idzan. Min an-nawasib. Lakin bisalah tadi syurutin tapi dengan tiga syarat. Al-awwal yang pertama adalah antakuna fi awal jumlah. Dia harus ada di awal jumlah, jumlah jawab maksudnya. Jumlah jawabiyah. Athani antakuna mutasilatan bil fi'il. Yang kedua, dia harus bersambung langsung dengan fi'il mudhari'nya. Bihaitsu la yafsilu bainaha wa baina fi'il fasilun, di mana tidak ada yang memisahkan antara dia dengan fi'il satu pemisah. Illa kecuali an yufsala bainahu wa bainaha bil yamin, kecuali kalau pemisahnya adalah sumpah. Ats-tsalitsu, yang ketiga, an yakuna al-fi'il ba'daha mustaqbalan. Fi'il mudhari' bermakna mustaqbal, karena fi'il mudhari' bisa lil hal, bisa mustaqbal. Syarat pada idzan untuk menasabkan adalah fi'il mudhari'nya lil istiqbal. Wal hadza yaqulu bi Malik dalam alfiyahnya, wa nasabu bi idzanil mustaqbala in suddirat wal fi'lu ba'du musala aw qablahu al yaminu. Jadi mereka annahu menasabkan dengan idzan al mustaqbala, yakni fi'il mudhari yang mustaqbal, in suddirat, jika ada di awal kalimat, awal jumlah jawab. Ini yang kedua. Wal fi'lu ba'du musalla, dan fi'il setelah idzan itu bersambung langsung. Qablahul yaminu, atau boleh sebelum fi'il tersebut ada sumpah. Jadi fasilnya sumpah. Misal dzalika, contohnya qala rajulun lak, ada seorang berkata kepadamu, sa'zuruka ghadan, aku akan berkunjung kepadamu esok. Qulta, engkau jawab, katakan sebagai jawaban, idzan ukrimaka, asyahid ukrimaka. Dia mansub dengan idzan. Kenapa? Karena terpenuhi tiga syarat tadi. Kata syarah rahimahullah, undur asyurut. Coba kalian lihat, engkau lihat syarat-syaratnya. Awalan yang pertama, fi sadri hiya fi sadri kalam. Idzan dari awal kalam, yang tadi jumlah jawabiyah sebagai jawaban. Idzan ukrimak, ada orang berkata saya akan berkunjung ke rumahmu. Dijawab idzan ukrimak di awal. Selain yang kedua, al-fi'il ba'daha mustaqbal. Yang kedua, fi'il secara ijin ini untuk mustaqbal, bukan hal, itu mustaqbal. Ya, mata yakun ikram, kapan akan adanya pemuliaan? Jawabannya qadan, idza zaraka, mungkin idza zarani kali ya. Kapan? Besok. Ya, kalau di sini dia berkunjung kepadamu, jadi maksudnya besok kalau engkau jadi berkunjung kepada aku, nanti akan ada ikram, akan ada pemuliaan. Jadi ikram itu kapan? Nanti kalau ada kunjungan. Mustaqbal. Salisan hiya muttasilatun bi fi'il. Idan di sini langsung bersambung dengan fi'ilnya. Idan ukrimak. Tidak ada fasil. Kalau ada orang berkata, qala qailun sa'zuruka qadan. Faqul takun kamu engkau jawab, inni idan ukrimak. Iya, hadza khata. Ini salah. Kenapa? Karena ketika dia didahului inni, maka batal amalannya. Tidak terpenuhi syarat satu, yaitu tidak di awal kalimat. Kalau kamu jawab inni idan ukrimak dengan nasab, ini salah. Balakulu, bahkan aku katakan inni idan ukrimuka dengan dhammah. Kenapa? Limata? Li'annaha laisat musaddarah. Karena dia ketika ini bukan di awal jumlah, bukan di awal kalimat. Li'annaha ja'at fi asal jumlah, karena dia ada di tengah-tengah jawab jumlah, jawab jawabiyah. Awal jumlah, awal jumlah di ucapanmu inni idan ukrimak adalah inni. Iya. Tidak terpenuhi syarat yang pertama, harus di awal jumlah. Qultu atau qulta, kalau engkau bilang in zurtani idan ukrimak, kalau engkau bilang sazuruka, sazuruka, tadi kalau dijawab inni idan ukrimak salah, karena idan tidak ada awal kalimat. Yang benar ini idan ukrimuk dengan marfu. Atau ketika ada orang bilang sazuruka qadan, qultu engkau jawab in zurtani, in zurtani idan ukrimak, hadza khata'un, juga lebih salah lagi. Ini salah. Kenapa? Li'anna laysat musaddarah. Karena idannya tidak di awal kalimat. Jadi diawali dengan beberapa kata. In, kemudian zara, kemudian domir, ta, ya, kemudian nun wiqayah, ya mutakallim, banyak sekali mendahului dia. Sehingga harus dibaca dengan rafa. Idan mai taqul, kamu apa yang kamu katakan? Jawab in zurtani idan ukrimuk dengan marfu. Kenapa? Li'annaha laysat awal jumlah, karena idanya tidak di awal jumlah. Ya. Ini contoh tidak terpenuhi syarat fi sadril kalam. Kalau tidak terpenuhi maka tidak boleh dinasab, dia harus tetap di marfu. Hukum asalnya fil mudhari yaitu tetap di marfu. Kemudian contoh kedua, syarat yang kedua adalah tadi sini di beliau syarat ketiga dulu. Tidak ada fasil, tidak ada fasil. Laqala sa'zuruka ghadan. Fakultu engkau jawab idan hayyakallah ukrimak. Idan hayyakallah, kalimat sisipan, ukrimak. Ini khata. Menasabkan ukrima dengan idan dalam kalimat ini salah. Kenapa? Li ajlil fasil. Karena adanya fasil pemisah yaitu hayyakallah. Idan aqulu, demikian yang aku berkata, yang benar adalah inni hayyakallah ukrimuk dengan dhammah ukrimuk. Tapi kalau fasilnya sumpah qasam, maka tetap dinasab. Law qala sa'zuruka qadan faqulta idan wallahi ukrimak, ini baru boleh, ini sahih. Iya, li'annal faslahu nabi yamin, karena fasil pemisahnya di sini adalah dengan sumpah. Wa idza kana al-fasl bil yamin, kalau fasilnya adalah berupa sumpah, fa innahu la yamna'u nasab, maka tidak menghalangi nasab. Idza qala qa'ilun lak, idza qala lak qa'ilun ana mushtaqun ilaik uhibbu an azurak, aku sudah rindu kepadamu, aku ingin berkunjung kepadamu. Fakultu, engkau katakan, idan al-ana ukrimak. Ini khata', salah. Menasabkan ukrimak, menasabkan ukrima dalam kalimat seperti ini keliru. Kenapa? Yang pertama, liyan al-fi'la ghairu mustaqbal. Iya, fi'ilnya bukan mustaqbal. Syaratnya apa? Yang kedua tadi harus mustaqbal. Di sini al-ana berarti lil hal. Kemudian yang kedua tadi, yang kedua berarti antara idzan dengan fi'il ada fasil, yaitu kata al-an. Nah, yang benar apa? Wassahihu ukrimuk. Idan al-ana ukrimuk. Nah, liana fi'il al-an, karena fi'il sekarang ini ghairu mustaqbal. Wahia, dan idan la tansibu, tidaklah bisa menasabkan illa idza kana fi'lu mustaqbalan, kecuali fi'il fi'il mustaqbal. Iya, ini contoh tidak terpenuhi padanya syarat yang kedua tadi, yaitu harus mustaqbal. Idzan qulta, idza qulta, engkau apabila engkau menjawabnya dengan idzan ukrimak, dan ini yang benar, i'rabnya adalah idzan harfu jawabin wa nasab. Idzan itulah harfu jawabin wa nasab. Ya'na tadullu al-jawab, dia menunjukkan jawaban. Wa tansibu fi'lan mudhari, dan dia menasabkan fi'il mudhari. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.